Ojo salahke aku wis larani atimu mergo kowe wis kawe tatu sumpah setiaku. Ojo salahke aku tak pilih ninggalke kowe wala-wale dunyo kowe kena karmane. Aku ngawe kowe nangis, wes cukup. Aku ngawe kowe tangis, senantian hati iki ora tegel delone, ora bakal gembilat tresnoku bali ning kowe. Ojo salahke aku wis larani atimu mergo kowe wis gawe tatu sumpah setiaku. Ojo salahke aku tak pilih ninggalke kowe wala-wale dunyo kowe kena karma. Ojo salahke aku wis larani atimu mergo kowe wis gawe tatu sumpah setiaku. Ojo salahke aku tak pilih ninggalke kowe ola-wale dunyo kowe kena karma. Ojo salahke aku wis larani atimu mergo kowe wis gawe tatu sumpah setiaku. Ojo salahke aku tak pilih ninggalke kowe ola-wale dunyo kowe kena karmane. Just